Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, kami hadirkan pembahasan kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi Itsbatil Aqidah bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam hafizahullahu taala. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kajian kita ia mengenai manhaj al-imam kuburan dan bagaimana sikap dan pendapat al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang masalah ini. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yang berhubungan dengan kuburan yaitu masyru'iyatul julus indal qabri ba'da dafni wa du'a lahu, yaitu disyariatkannya duduk ya di sisi kuburan setelah dikuburkan dan mendoakan mayat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, waqad balagani an ba'dhi man madha annahu amara an yaq'uda 'inda qabrin idza dufina biqadri ma tujzaru juzur. Qala wa hadha hasan wa lam ara an-nasa 'indana yasna'unahu. Telah sampai kepadaku, kata beliau, dari sebagian orang yang telah terdahulu bahwa ia menyuruh ya untuk seseorang apabila telah menguburkan dirinya agar duduk di sisi kuburannya ya sekadar atau sepanjang atau waktunya itu sama dengan waktu menyembelih unta. Imam Syafi'i berkata, dan ini benar dan ini baik. Walam aron nasa indana yasna'unahu, namun aku tidak melihat orang-orang ya di zaman ini melakukannya. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk duduk di sisi kuburan tentulah di dalam rangka mendoakan si mayat. Ya. Karena mendoakan si mayat setelah dikuburkan itu telah waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana dalam hadis Utsman adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang dikuburkan maka Rasulullah SAW ya berdiri dan berkata, istaghfiru li akhikum, mintailah ampun ya untuk saudaramu itu, was'alu lahu tathbit, dan mintalah kepada Allah untuknya agar dia dikuatkan, fa innahu al'an yus'al, karena sesungguhnya dia sedang ditanya sekarang. Ya, maka kalau itu mendoakan ya maksudnya dia berhenti sebentar setelah dikuburkan, dia mendoakan orang yang sudah mati, maka ini jelas sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, ya disunnahkan kalau ya mereka yang mengubur mayat ya setelah dikuburkan itu mereka ya berdiri sejenak untuk berdoa kepada Allah supaya mayat itu dikuatkan ya dan bisa menjawab pertanyaan ya orang yang telah dikuburkan itu. Dan itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang harus diingat ya bahwa doa itu dilakukan sendiri-sendiri. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit, mintailah ampun untuk saudaramu dan mohonlah kepada Allah supaya dia dikuatkan di kuburannya, itu Rasulullah tidak memimpin doa. Ya, Rasulullah menyuruh ya para sahabat masing-masing untuk beristighfar, ya memohonkan ampun untuk mayat yang ada di kuburan itu. Ya, kalaulah doa bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam atau seorang pemandu itu adalah baik, tentu Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang yang pertama kali mengamalkannya. Adapun talqin ya akhi, yang dikenal ya di kalangan manusia, di mana seseorang berdiri di atas kuburan si mayat setelah selesai penguburan, lalu dia katakan, wahai fulan bin fulan, dia ucapkan begini dan begitu. Maka Al-Imam Syafi'i tidak ada komentar sedikit pun masalah ini. Akan tetapi ya, sebagian dari pengikut madhab Syafi'iyah, maksudnya dari kalangan mutaakhirinnya, bukan dari mutaqaddiminnya, ya, menganggap bahwa itu sesuatu yang disunnah, mustahab, disukai. Ya, sebagaimana ini pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah. Akan tetapi Imam Nawawi yang menyatakan bahwa hadisnya dhaif. Imam Nawawi berkata, "Fahadhal hadis wa in kana dhaifan fayusta'nasu bihi wa qad ittafaqa ulama'ul muhaddisin wa ghairuhum 'ala al-musamaha fil ahaditsil fadha'il wat targhib wat tarhib. Wa qad ittadara bi shawahidi min al-ahadits ka hadits Su'ar ats-Tsabit wa wasiyati 'Amr ibn al-'As." Ya, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini yaitu hadis tentang mentalkin mayat, walaupun dhaif, namun ia bisa dipakai. Ya, kenapa? Katanya karena para ulama membolehkan mengamalkan hadis fadilah amal. Dan hadis ini juga diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Ya, di antaranya yaitu hadis Rasulullah menyuruh supaya para sahabat memohonkan ampun buat sang mayat. Ya, dan demikian pula wasiat Amr bin Al-As. Akan tetapi para ulama ya mengkritik perkataan Imam Nawawi ini. Kenapa? Karena yang pertama, bahwa apabila hadisnya telah dhaif, maka ya telah jelas keadaannya bahwa ia adalah dhaif, dan hadis dhaif itu adalah ya hanya menghasilkan dhan yang marjuh. Ya, praduga yang apa namanya, yang lemah, dan dugaan yang lemah itu tidak bisa diamalkan dengan kesepakatan para ulama. Demikian pula perkataan beliau yang mengatakan bahwa ya hadis tersebut walaupun dhaif namun bisa dipakai karena itu termasuk fadilah amal, kita katakan ini bukan fadilah amal. Kenapa? Karena mentalkinkan mayat itu masalah akidah yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya gaib. Dan para ulama semua bersepakat ijma' bahwasannya hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah di dalam masalah akidah, tidak pula masalah hukum. Ya. Adapun penyebutan beliau bahwa hadis tersebut dikuatkan dengan hadis lain seperti hadis Rasulullah SAW menyuruh memohonkan ampun, kita ya dijawab oleh para ulama bahwa ya, in hadis tersebut tidak bisa dijadikan syahid. Ya, karena permasalahannya berbeda. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat supaya memohonkan ampun dan memohon supaya ya agar si mayat itu diberikan kekuatan dalam menjawab apa namanya pertanyaan. Ya. Sementara ini hadis yang berhubungan dengan masalah talqin. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya, pendapat yang sahih bahwasannya mentalkin mayat itu adalah perkara yang diada-adakan. Kenapa? Karena pertama, bahwa orang yang mentalkin di zaman ini, ya terutama orang-orang yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'iyah, itu mempunyai keyakinan bahwa itu sunnah. Padahal ya jumhur ulama, ya para ulama ketika mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal, itu memberikan tiga syarat. Yang pertama, dhaifnya tidak boleh sangat dhaif. Yang kedua, ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih. Yang ketiga, tidak boleh diyakini bahwa itu adalah sunnah Rasul, apalagi menisbatkan itu kepada Rasulullah SAW. Kenyataannya tidak demikian. Ya, mereka-mereka yang mentalkinkan mayat, barangkali kalau misalnya kita ya ingkari perbuatan itu, langsung mereka untuk menuduh kita Wahabi lah, ya aliran sesat lah, dan yang lainnya, subhanallah. Ya, padahal dalam madhabnya sendiri itu sebatas mustahab, disukai saja. Mereka tidak mengatakan sunnah. atas ya, jika pendapat itu benar. Bagaimana keadaannya di zaman sekarang ini? Ya, sesuatu yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh hadis yang sahih ternyata dianggap sebagai sebuah sunnah yang harus dilaksanakan, bahkan dijadikan ciri itu adalah ahlu sunnah atau bukan. Iya dan billah. Ya. Juga masalah ini sudah kita sebutkan tadi bahwa ini masalah bukan tidak termasuk fadilah amal. Akan tetapi ini ya termasuk masalah akidah. Seseorang mentalkinkan mayat ya supaya katanya mayat itu nanti bisa menjawab. Ini kan keyakinan, akidah. Maka sesuatu yang sifatnya akidah harus ditetapkan dengan hadis yang sahih walaupun ahad. Ya, tidak ditetapkan dengan hadis yang lemah. Ya. Yang ketiga, bahwa ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, kalau kita perhatikan ya hadis yang menyebutkan tentang talqin mayat itu, ya. Hadis itu berbunyi bagaimana? Wahai fulan ibnu fulanah. Perhatikan, ya. Wahai fulan anaknya si fulanah. Di situ disebutkan menyebutkan ya bukan bapaknya tapi ibunya. Ya, padahal adab yang diajarkan oleh Al-Qur'an itu adalah kita harus memanggil mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah." Ya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka itu. Itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadis itu sangat bertentangan sekali, yang itu menunjukkan akan ya bahwa hadis ini ya bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab di situ dikatakan hai fulan ibnu fulanah. Ya. Demikian pula ikhwatul Islam bahwa perbuatan tersebut juga tidak pernah masyhur di kalangan imam yang empat. Imam Syafi'i tidak ada komentar sama sekali. Ya. Demikian pula Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak ada seorang ahli Syam pun yang melakukannya. Makanya klaim mengatakan bahwasannya itu perbuatan ahli Syam ternyata tertolak. Imam Ahmad sendiri mengatakan tidak ada ahli Syam yang melakukannya. Sebab kalaulah itu dia berfaedah kepada mayat dan bahwa itu adalah sebuah sunnah, pastilah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Lebih-lebih itu sangat bermanfaat buat si mayat sekali. Ya, sangat bermanfaat. Apalagi Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Dia ingin sekali umatnya supaya selamat dari api neraka. Ya, maka Rasulullah pasti akan melakukan berbagai macam cara yang tentunya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, akan tetapi ketika Rasulullah SAW tidak melakukan, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para imam yang empat, itu menunjukkan ya akhi bahwa perbuatan itu ya tidak disyariatkan. Yang sejenis dengan ini juga yaitu membacakan Al-Quran di sisi kuburan, di mana ya orang-orang yang di zaman ini membacakan Al-Quran di sisi kuburan berhujah dengan riwayat Abdullah bin Umar bahwa beliau katanya menyuruh untuk membacakan surat Al-Baqarah atau ayat kursi di sisi kuburannya. Namun sayang mereka tidak pernah melihat riwayat tersebut dari sisi sanadnya. Bagaimana, apakah sanadnya sahih atau dhaif? Sementara para ulama hadis telah menjelaskan bahwa riwayat Abdullah bin Umar itu adalah riwayat yang dhaifah karena di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang majhul. Bagaimana akan bisa dinisbatkan kepada Abdullah bin Umar? Demikian pula ya penukilan mereka bahwa Imam Ahmad ya katanya rujuk yang tadinya mengharamkan bahkan mengatakan bid'ah, kemudian setelah disampaikan perkataan Ibnu Umar Ibnu Umar Imam Ahmad rujuk, ternyata sanad kepada Imam Ahmad juga padanya ada beberapa rawi yang majhul. Ya, silakan antum rujuk itu dalam kitab Syekh Albani, dalam kitab Ahkamul Janaiz, dijelaskan oleh beliau. Ya. Justru yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa beliau menyatakan bahwa ia membacakan Al-Quran di sisi kuburan itu ia termasuk perkara yang diada-adakan. Lebih-lebih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tegas sekali dalam kitab Al-Umm bahwa ya bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat yang ada di kuburan. Ya, tegas Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini dalam kitab Al-Umm. Dan itu adalah yang masyhur dari mazhab Syafi'iyah. Maka dari itu ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, kewajiban kita ketika kita melihat adanya misalnya athar dari sahabat ataupun yang lain yang seakan-akan itu ya bertentangan, kita harus wajib mengkritisi dan memeriksa keabsahan sanad itu. Yang kemudian juga yang kedua, ya bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu, ya apakah dia termasuk mengkibel ijtihad dari sifat ijtihad atau sesuatu yang sifatnya la majala fil ijtihad dan yang lainnya dari sebagaimana yang telah dikupas di dalam kitab usul fikih. Masalah yang kedua ya akhi yang berhubungan dengan taswiyatul kubur. Ya, meratakan kuburan. Yang dimaksud dengan meratakan kuburan di sini yaitu ya tidak boleh kuburan dibangun di atasnya bangunan-bangunan. Juga tidak boleh ya tanahnya diangkat lebih dari sejengkal. Karena yang disunahkan itu hanya sejengkal saja. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa uhibbu an la yuzad fil qabri min ghairihi wa laysa bi an yakuna fihi turabun min ghairihi ba'sun idza zida fihi turabun min ghairihi irtafa'a jiddan wa innama uhibbu an yushkhasa 'ala wajhil ardi shibran aw nahwa. Saya suka, kata beliau, untuk tidak ditambah kuburan itu dari selain tanah kalian. Dan tidak boleh, kata beliau, ditambahkan dari tanah selain tanah galian. Ya. Dan aku suka kuburan itu, kata Imam Syafi'i, ditinggikan, ya, sekitar satu jengkal. Dan apa yang dikatakan Imam Syafi'i ini, ya akhi, ya benar. Ditunjukkan oleh dalil-dalil. Ya, di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib, di mana ya, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Hayyaj Al-Asadi, "Ala ab'atsuka 'ala ma ba'atsani 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah aku mengutus kamu sebagaimana Rasulullah mengutus aku? "Alla tad'a timsalan illa famastahu wa la qabran musyarrafan illa sawaitahu." Dan diamalkan oleh ya pakhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i ini itu adalah yang ditunjukkan oleh sunnah dan diamalkan oleh ya para sahabat, para tabi'in dan para imam-imam setelahnya. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya sayang sekali di zaman ini terkadang kita lihat ya kuburan-kuburan displester, bahkan ada orang kerjaannya ya jualan nisan. Yang jelas-jelas itu adalah merupakan plester dan bertentangan dengan sunnah. Kalau kita melihat, ya mungkin bapak-bapak atau para pendengar yang pernah haji dan pernah berziarah ke Baqi, tidak ada di sana kuburan satupun yang diplester, ya. Dan juga di zaman Rasulullah tidak pula ada kuburan yang diplester, tidak pula di zaman sahabat, tidak pula zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi dibangunkan di atasnya bangunan-bangunan yang semuanya itu adalah sebuah kemungkaran ya akhi. Ya bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa para khalifah di zamannya yang menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan itu. Masalah yang keempat yaitu membangun masjid di atas kuburan. Ketahuilah ayyuhal ikhwah, para ulama bersepakat semuanya dari seluruh mazhab bahwasannya membangun masjid di atas kuburan itu haram. Karena nas dalil jelas tegas menunjukkan kepada hal itu. Ya, di antaranya hadis Ummu Salamah, ya ketika ia menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gereja yang ia lihat di ya di Habasyah, di mana beliau Ummu Salamah ia melihat di situ gambar-gambar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika qaumun Idza mata fihimul abdu shalihu aw ar-rajulu shalih banau ala qabrihi masjida wa suwara fihi tilka suwar wa sawwaru fihi tilka suwar ya ulaika syirarul khalq indallah. Kata Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, mereka itu suatu kaum apabila telah meninggal orang saleh di antara mereka, mereka pun ia membangun di atas kuburannya masjid dan menggambar gambar-gambar itu. Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat di akhir, ya. Maka dari itulah aneh sekali sebagian kaum muslimin yang mengagungkan para wali, katanya menggambar ya gambar-gambar para wali itu, kemudian apa ya ditempel atau di ya ditempel gambar-gambar itu di masjid-masjid, ya sangat persis sekali dengan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di gereja mereka. Ya, ketika Ummu Salamah di sini ia menyebutkan kepada Rasulullah sebuah gereja di Habasyah dan ia melihat di situ ada gambar-gambar orang-orang yang mereka anggap soleh, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengomentari dengan komentar yang pedas, yang keras sekali. Kata Rasulullah, mereka itu suatu kaum yang apabila mati pada mereka orang-orang salehnya, mereka membangun di atas kuburannya masjid dan menggambar padanya gambar-gambar. Mereka itu sejahat-jahatnya makhluk di sisi Allah. Ya, terkadang kita lihat di masyarakat terkadang begitu. Ya, ada orang yang dikatakan dia itu pembangun masjid dan wakafnya, akhirnya ya orang itu ya meminta supaya kalau saya mati dikuburkan di depan masjid. Subhanallah. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ya orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, sama saja apakah ya masjid terlebih dahulu atau kuburannya terlebih dahulu, tidak ada bedanya. Namun tentunya dibedakan. Kalau ternyata kata para ulama masjid duluan baru kuburan, maka kuburannya yang dikeluarkan. Kalau ternyata kuburan duluan baru masjid, maka masjidnya yang dihancurkan. Itu pendapat ya para ulama. Di antara hadis yang melarang seperti itu, ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dan subhanallah, banyak sekali orang-orang awam atau yang dianggap ajengan di Indonesia ini berhujah dengan kuburan Nabi yang ada di Masjid Nabawi. Katanya ya di Masjid Nabawi ada saja ada kuburan Nabi. Ya, kita jawab ya akhi, bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadinya dikuburkan bukan di dalam masjid tapi di rumah Aisyah. Kenapa kok ya Rasulullah dikuburkan di rumah Aisyah? Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sesungguhnya sesungguhnya para nabi itu dikuburkan di tempat yang ia suka untuk meninggal. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, demikian pula dikuburkannya Abu Bakar dan Umar itu bukan di dalam masjid. Ya, penguburan Abu Bakar di sisi Rasulullah itu semua dengan kesepakatan para sahabat, dan para sahabat ijma'nya adalah hujjah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Ikhwatul Islam. Kemudian setelah itu, setelah para sahabat ya hampir semuanya sudah meninggal dunia, ya datanglah seorang raja yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Dia yang pertama kali memasukkan kuburan ke dalam masjid, dan itu pun diingkari oleh ulama ya di zaman itu seperti Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Jadi perbuatan raja bukan dalil. Dalil itu adalah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, wa akrahu an yubna al-qabri masjidun, ya, wa an yusawwa aw yusalli alaihi wa huwa ghairu musawwa aw yusalli alaihi wa in salla ilaihi ajza'ahu wa qad asa'a. Ya, aku mengharamkan untuk membangun di atas kuburan masjid. Ya, aku mengharamkan untuk membangun di atas kuburan masjid, dan hendaklah masjid itu dihancurkan kalau ternyata kuburan terlebih dahulu. Dan juga aku mengharamkan untuk sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Namun Imam Syafi'i mengatakan kalau ia sholat di situ sah, tapi ia telah melakukan dosa besar. Ya, ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ia mengatakan bahwa kalau ada orang sholat di masjid yang ada padanya kuburan, beliau mengatakan sah, tapi ia telah melakukan dosa besar. Sementara Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholatnya tidak sah. Ini kenapa? Katanya karena larangan itu berhubungan dengan zat perbuatan daripada sholat itu sendiri. Ya, karena sholat di masjid yang ada padanya kuburan itu dilarang, berarti sholatnya tidak sah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia harus mengulanginya lagi. Ini ikhtilaf dari kalangan para ulama, wallahu a'lam. Nah, ini ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Syafi'i rahimahullah tegas, ia mengatakan bahwasannya mayat atau kuburan itu haram dibangun di atasnya masjid. Demikian pula haram mayat dikuburkan di depan atau bahkan di dalam masjid. Itu semua masuk dalam makna membangun kuburan di atas masjid. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kewajiban kita adalah sebagai kaum muslimin adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diijma'kan oleh para ulama, ulama dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Janganlah kemudian kita menolak semua yang telah sabit itu, jangan hanya sebatas perbuatan orang-orang awam atau orang-orang yang dianggap diulamakan. Kewajiban kita adalah rujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan insyaallah kita lanjutkan kembali Al-Imam bagaimana keyakinan Al-Imam Syafi'i rahimahullah seputar kuburan ini pada waktu yang akan datang. Naam, demikian ikhwatal Islam para pendengar Radio Roja, a'azzani Allah iyyakum. Materi dari pembahasan manhaj akidah Imam Syafi'i yang pagi hari ini secara langsung disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrul Salam hafizahullah taala. Selanjutnya kembali kita buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, kami persilakan untuk menghubungi secara langsung di layanan on air 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0217073 6543. Kami hadirkan untuk 3 penanya dari telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana dengan siapa? Dari Arif di Cilengsi, Pak. Silakan Pak Arif. Saya mau tanya ini seputar membantu ibu persiapan haji, boleh Ustaz ya? Iya. Jadi ibu saya tuh domisili di Solo, KTP Solo. Sementara kalau berangkat haji dari embarkasi Solo tidak ada yang menemani karena anak laki-lakinya ada di Bogor semua. Nah ini kita mau bikin KTP Bogor. Cuma kalau menurut peraturan pemerintah kan tidak boleh punya dua KTP. Yang saya tanyakan bagaimana syariatnya apabila saya membuat KTP dengan cara akal-akalan, kan biasa gitu diuruskan dengan cara memberi uang 100 atau 200 ribu, apakah itu termasuk kategori suap? Kemudian kedua, cukup Pak ya. Halo ya, Pak, cukup saja. Ya, setelah itu aja. Terima kasih Pak. Nah, terima kasih Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, seorang muslim yang baik adalah yang melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan apa yang dilarang oleh ulil amri itu selama bukan maksiat, kita jalani. Maka dari itu, kalau ulil amri melarang kita punya dua KTP, kita taati. Ya Allah wa'alam. Taib, kami angkat kembali dari penelpon di 8236543 dan mohon kiranya pertanyaan Anda sesuai dengan kajian kita untuk pagi hari ini agar lebih memperdalam materi kita. Kami angkat untuk selanjutnya dari penelpon kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak, dengan siapa? Dari Abu Muhammad di Cikarang. Silakan. Oh, maaf, saya agak nyimpang ini. Ana itu punya kakak ipar satu rumah, tapi udah ana nasihatin belum mau pakai kerudung. Nah, sekarang dia lagi dengerin aja nih, saat minta tolong nasihatnya saat batasan kerudungnya gimana itu. Ya, kita aja, saat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita, hendaklah mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Janganlah seorang wanita memperturutkan hawa nafsunya, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kata Rasulullah, ra'aitun nar fa idza aktsara ahliha an-nisa, aku melihat di api neraka ternyata kebanyakan penduduknya adalah dari kalangan wanita. Dan Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam mengabarkan bahwa wanita yang tidak menutup auratnya, dia tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma qat, ya wa dhakara minha yawanisa'un kasiyatun ariyat ya ru'usuhunna ka asnibatil bukht la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha. Kata Rasulullah, ada dua orang yang masuk ke dalam api neraka yang aku belum pernah lihat. Di antaranya, kata Rasulullah, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi telanjang. Bagaimana dengan yang tidak berpakaian? Bagaimana yang sengaja memperlihatkan auratnya? Ya. Kata Rasulullah, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang ya kepala-kepala mereka bagaikan punuk-punuk unta. Kata Rasulullah, ya, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Ancaman yang keras buat para wanita yang tidak menutup auratnya. Ya, demi Allah, kalau seorang wanita itu ya menutup auratnya, tidak akan merugikan dirinya. Melaksanakan perintah Allah itu penuh kemaslahatan dan kebahagiaan. Ya. Banyak sekali faedah-faedah yang didapat oleh seorang wanita yang memakai jilbab. Ya, di antaranya kata Rasulullah, supaya dikenal. Di antaranya supaya terjaga kehormatannya. Ya. Maka dari itulah hendaklah para wanita bertakwa kepada Allah, dan ingatlah bahwasannya dia hamba Allah yang kelak akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kemudian dia mati dalam keadaan ia bertemu dengan Allah dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, selanjutnya kami angkat dari penelpon ketiga, ada Ibu Ismi di Cikarang atau di Bekasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Iya, Ustaz, saya mau nanya ini. Kita kan sebagai orang awam, di situ disebutkan bahwa kita tidak boleh berpegang pada satu mazhab gitu. Mohon penjelasannya bagaimana agar kita bisa, kan bisanya bingung gitu untuk melaksanakan mazhab yang ini, yang untuk menentukan mazhab. Iya. Baik, cukup ya, Ibu. Ya, nah. Cukup ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya mewajibkan seseorang harus satu mazhab adalah perkara yang diingkari oleh para ulama. Karena tidak ada satupun para ulama mazhab yang mewajibkan harus mengikuti mazhabnya. Bahkan semua ulama mazhab mewajibkan untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah yang paling keras dalam masalah ini, beliau berkata, ajma'al muslimun ala anna man istab'ala annahu man istabanat lahu sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun an yada'aha liqawli ahad. Kaum muslimin bersepakat bahwa ya, apabila telah jelas kepada seseorang sunnah rasul, tidak boleh ia tinggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Beliau juga berkata, idza shahha al-hadithu fa huwa madhhabi, apabila hadis telah sahih maka itulah madhhabku. Jadi madhab Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih. Ya. Adapun kita mewajibkan kita harus ya mengikuti satu madhab dan tidak boleh keluar dari kitab-kitab madhab, maka Rasulullah telah mengabarkan bahwa itu di antara tanda hari kiamat. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah ya an turfa'al asyrar wa yudha'al akhyar ويخزن العمل ويظهر القول ويقرأ في القوم بالمثنى ليس منه من ينكرها ولا من يغيرها. قيل وما المثنى؟ قال كل ما كتب سوى كتاب الله. Di antara tanda hari kiamat, ya, yaitu orang yang buruk dimuliakan dan orang yang soleh dihinakan, dan amal dikunci, dan akan muncul pendapat-pendapat, ya, dan akan dibacakan pada suatu kaum matnah, tidak ada seorang pun berani untuk yang mengkritik, tidak pula merubahnya. Lalu ditanya, apa itu matna? Ia dijawab, setiap yang dijadikan panduan selain kitabullah. Kita lihat, ya, terkadang kalau kita lihat di pesantren-pesantren, dibacakan padanya ya kitab-kitab mazhab, tidak ada yang berani untuk mengkritik, tidak pula ada yang merubahnya. Itulah matna. Ya, maka dari itulah ikhwatul Islam yang mengatakan bahwa kita harus di atas satu madhab ini justru bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh para, ya, para imam-imam madhab itu sendiri. Barangkali ada yang berkata, lalu bagaimana, ya, dengan adanya ulama yang dikatakan ya fulan asy-Syafi'i, misalnya Imam Nawawi asy-Syafi'i, Ibnu Katsir asy-Syafi'i, Ibnu Abdul Bar al-Maliki, ya, Abu Ja'far al-Tuhawi, ya, al-Hanafi dan yang lainnya, bagaimana itu? Dijawab bahwasannya, ya, mereka-mereka yang disebut demikian itu adalah di dalam masalah usul, dalam mengisbat atau dalam usulul istimbatnya banyak lebih condong kepada salah satu madhab. Misalnya Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Ibnu Katsir, dalam, ya, usulul istimbat, bagaimana tata cara mengistimbatan yang lainnya, itu lebih banyak condong kepada mazhab Syafi'iyah. Sehingga dinisbatkanlah, ya, mereka itu kepada Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Padahal kalau kita lihat daripada perbuatan mereka para imam itu, sama sekali di antara mereka tidak ada yang mengatakan wajib jadi atas mazhab Syafi'i misalnya. Bahkan berapa banyak Imam Nawawi menyelisihi mazhab Syafi'i. Ya. Berapa banyak Ibnu Katsir menyelisihi mazhab Syafi'i karena beliau melihat, ya, adanya hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak boleh dinisbatkan kepada sebuah mazhab orang awam, ya, yang tidak memahami tentang usul pokok-pokok suatu mazhab. Makanya orang awam itu, kata Ibnu Qayyim, tidak boleh dinisbatkan kepada madhab. Jadi orang awam itu bagaimana? Ya, ya, tidak bisa dikatakan Asy-Syafi'i, tidak pula dikatakan Al-Maliki, tidak juga yang lainnya. Orang yang dinisbatkan kepada madhab itu adalah, ya, orang yang betul-betul faham tentang usul pokok-pokok daripada madhab, ya, dari suatu madhab. Dan tentunya dia juga, ya, disertai dengan keilmuan yang dalam dan tata cara istimbat serta tarjih, ya, bagaimana memilih pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat para ulama. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya setelah tadi kita angkat dari 3 penelpon, kami angkat untuk 3 penanya melalui pesan singkat untuk selanjutnya dari seorang pendengar kita, Ustaz. Ustaz, beberapa waktu yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah memanggil anak yang sangat saya cintai dan saya sangat merasakan kehilangan ditinggal olehnya. Untuk mengobati kerinduan, saya selalu datang 2 kali dalam sepekan untuk sekedar melihat batu nisan dan hal ini bisa menenangkan diri saya. Yang jadi pertanyaan, apakah perbuatan atau hal seperti ini diperbolehkan dan doa apa yang bisa atau yang harus saya panjatkan agar Allah Subhanahu wa taala menerima dan dan memberikan pengampunan kepada anak saya tersebut. Demikian, jazakallahu khair. Pertama, Ibu, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika mengajar, ya, ibu-ibu. Karena Rasulullah ada satu hari yang beliau khususkan untuk, ya, kajian, ya, kaum muslimat. mengajarkan, kata Rasulullah, barang siapa yang ditinggal oleh anaknya, ya tiga orang anak, maka ia akan menjadi hijab dari api neraka. Kemudian ditanya oleh seorang sahabat, dua juga ya Rasulullah, dua juga. Artinya satu juga itu bisa menjadikan itu sebagai hijab dari api neraka. Maka ketika ibu ya ditinggal oleh anak yang ibu cintai, ya hendaknya ibu melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang besar, dalam artian ya itu adalah sebuah keberuntungan yang besar bahwasanya kita akan insyaallah anak itu akan menjadi hijab dari api neraka. Maka tenangkanlah hati ibu dengan kita mengingat kepada kehidupan akhirat, bahwa anak ini ya Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk meninggal dalam rangka menjadikan hijab kita dari api neraka. Bukankah itu sebuah keuntungan yang besar? Ya. Yang kedua, bahwa disebutkan dalam sebuah kisah, ya, ketika seorang sahabat, ya, yang bernama Talhah, yang anaknya sakit, yang kemudian dia pergi untuk mencari sesuatu, ya, kemudian ternyata ketika dia pergi anak itu meninggal. Maka istrinya yang salihah, yang kuat keimanannya dan kesabaran serta ketakwaannya, ya berhiaslah ia, berdandan secantik mungkin. Kemudian ia pun, ya ketika suaminya pulang, ya dijamunya makan dan kemudian ya bergaulah ia dengannya. Setelah selesai dia berkata kepada ya suaminya, hai suamiku, ya bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang menitipkan ya barangnya kepada orang lain, lalu kemudian orang itu ingin mengambil barangnya, apakah ia boleh untuk mengingkarinya? Kata suaminya, tidak boleh. Kata istrinya, ya ikhlaskanlah, anak kita sudah pergi. Ya, lihat sahabiat ini, subhanallah, kuat sekali imannya, kesabaran dan ketakwaan dia. Ya padahal ditinggal oleh anaknya, tapi ia berusaha untuk sabar, bahkan memperlihatkan ketenangan di hadapan suaminya, ya untuk menghibur, jangan sampai kemudian terjadi kesedihan yang luar biasa. Yang ketiga ibu, disebutkan dalam suatu hadis yang sahih juga, bahwa Rasulullah SAW pernah melewat seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah, sabarlah. Ya. Kemudian wanita ini ya berkata, ilaika anni, innaka lam tusad bi musibati, pergi kamu dariku, engkau tidak pernah mendapatkan musibah seperti aku. Dia tidak tahu kalau itu adalah Rasulullah. Ya. Kemudian ketika dilaporkan bahwa itu adalah, disebutkan bahwa itu adalah Rasulullah, si wanita ini kalap, ya bagaikan disambar halilintar. Dia segera pergi dan minta maaf kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, innamas sabru 'inda sadamatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah ya ketika ditimpa pertama kali. Dan ibu, ya sesungguhnya apa pahala sabar, jadi sisi Allah sangatlah besar. Maka dari itulah ibu hendaklah menghibur diri ya dengan pahala yang besar yang akan ibu ya dapatkan insyaallah pada hari kiamat, ya berupa hijab minan nar. Ya berbahagialah dan jadilah seperti wanita yang salihah tadi, ya istri daripada Talhah, di mana ya dia dengan meninggal anaknya terlihat tegar dan kuat dan sabar. Itulah memang sifat seorang yang mukminah yang hakiki, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, kaitannya dengan ziarah kubur yang dilakukan secara periodik, satu pekan sekali atau satu bulan sekali, bagaimana? Sedangnya juga pertanyaan untuk Abu Al-Haris di Depok. Bagaimana? Sebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu zawwaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Maka ya yang disebutkan oleh ibu tadi, ya sampai berziarah seminggu dua kali, ini termasuk ya perkara yang dilarang oleh Rasulullah untuk wanita. Ya tidak boleh wanita sering-sering berziarah kubur. Serahkan semuanya kepada Allah. Kalau dia sudah meninggal, insya Allah khair. Ya, dan ia akan menjadi penghalang kita dari api neraka. ya kewajiban kita adalah bersabar dan terus ya memohon kepada Allah serta bertawakal kepada-Nya. Nah. Taib. Untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali masih berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi, Ustaz. Ustaz, doa apakah yang disyariatkan untuk kita baca? Karena saya dulu sebelum memahami saya selalu membacakan surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal, dan saya dalam hal ini juga ingin menanyakan apakah hal ini diperbolehkan untuk secara terus-menerus mengirimkan surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua saya tersebut. Iya, pertama ya akhi, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu tidak apa-apa. Ya, siapa saja yang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, maka itu adalah ya apa namanya, sampai doa tersebut kepada orang yang sudah mati, lebih-lebih anak yang saleh. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min thalath." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputus darinya semua amalnya kecuali tiga, di antaranya adalah waladun salihun yad'u lah, ya anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Artinya kata Syekh Albani, ini tuh anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar anak saleh itu ya senantiasa mendoakan orang tuanya. Lalu bagaimana dan apa yang harus didoakan? Ya, doakan dengan doa-doa yang warid seperti dalam Al-Qur'an, Rabbighfirli wali walidayya yauma yaqumul hisab, atau misalnya bisa dikatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, doakan juga supaya mereka diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dilapangkan ya kuburannya, diberikan cahaya padanya. Ya, doakan mereka. Demikian pula ibu tadi yang meninggal dunia, tidak ada doa khusus tentang masalah ini. Ya, kita hanya memohon kepada Allah kesabaran ibu tadi ya, senantiasa ia bertakwa kepada Allah dan berdoa supaya diberikan kesabaran dan keteguhan iman. Baik, masih dari pesan singkat, Ustaz, bagaimanakah hukumnya apabila ada satu kuburan yang sudah hilang ciri-cirinya dan sudah menjadi jalan umum ya, dan sering diinjak-injak dalam hal ini, apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Kemudian ya, tambahan dari yang tadi, adapun mengirim Al-Fatihah. Iya. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada satupun dalil dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa mereka suka mengirim Al-Fatihah. Adapun hadis Al-Fatihah lima qiri'alah, Al-Fatihah itu sesuai dengan apa untuk dia baca, maka itu adalah hadis yang palsu. Ya, hadis yang maudhu'. Dan Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwasanya bacaan ya surat Al-Qur'an tidak sampai kepada orang yang sudah mati. Dan itulah yang rajih kata Ibnu Katsir, karena itu tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ya. Adapun kuburan yang sudah hilang ya bekas-bekasnya sehingga tidak terlihat lagi apakah itu kuburan atau bukan. Sudah tidak lagi terlihat ada tanda-tandanya kuburan, saking sudah lamanya dan sudah usangnya, maka dengan ijma para ulama bahwa tanah itu boleh digunakan. Maka tidak apa-apa, misalnya kita berjalan ya di atas jalan yang ya tidak terlihat di situ, memang tidak ada lagi terlihat tanda-tanda kuburan, sudah hilang sama sekali, maka itu ya diperbolehkan kita apa namanya untuk mempergunakan kembali di situ dan menguburkan kembali mayat yang ada di situ. Dan itulah yang diamalkan dari zaman ke zaman sampai hari ini, atau di Baqi, ya, di Madinah Munawwarah demikian dilaksanakan. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali, ada Abu Fairuz di Semper, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kitab judulnya Nurul Yaqin fi Mabahasi Talqin, ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Ibrahim Al-Karimi Asyami dari Thailand, Ustaz. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menggugat pendapat mazhab anti ziarah kubur dan talqin. Salah satu babnya adalah faham wabi dan keanehannya, Ustaz. Ini justru memojokkan sekali dan merendahkan sekali ini isi kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya akhi, setiap orang yang menulis ya, adalah manusia, apalagi ya penulis itu ya bukan nabi, manusia yang bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Makanya kata para ulama, man allafa faqad istahdafa, siapa yang menulis maka dia harus siap dikritik. Ya, siapa saja yang menulis buku, risalah-risalah, kewajiban kita kritisi secara ilmiah. Kita hadapi dengan ilmiah dan tentunya sikap yang bijak dan sopan. Ya. Kita lihat apakah yang dia bawakan itu memang betul, ya sahih sanad-sanadnya, dan apakah benar tata cara pendalilannya. Ya, terkadang banyak sekali orang yang membawakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, namun ternyata tidak benar. Seperti misalnya orang yang mengatakan bahwa membacakan Al-Quran ya boleh dan sampai berdasarkan katanya ada amalan-amalan yang sampai kepada mayat, seperti menghajikan, mempuasakan, bersodakoh untuk si mayat, katanya itu sampai kepada si mayat. Kemudian dikiaskan, berarti bacaan Quran pun juga sampai. Kita katakan bahwa kias seperti ini kias yang batil, dan Imam Syafi'i sendiri tegas mengatakan tidak ada kias dalam masalah ibadah. Maka ya, yang kita katakan itu sampai kepada si mayat adalah hanya sebatas yang sesuai ditunjukkan oleh dalil saja. Tidak boleh dikiaskan dalam masalah dan tidak menerima kias karena masalah-masalah ibadah yang tidak diketahui padanya ilatnya. Maka ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Memang di zaman ini banyak yang orang-orang menggugat, ya, karena mereka menganggap bahwa pendapat ini sudah difatwakan oleh ulama-ulama madhab. Ya, mereka sayang sekali tidak memahami bahwa dalam masalah yang ya, para ulama berikhtilaf, ya berselisih, kita hujah kita bukan pendapat ulama. Makanya Syekhul Islam mengatakan, ya, dalam masalah yang diperselisihkan tidak boleh kita berhujah dengan pendapat ulama, tapi hujah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah kita ketahui bahwasanya hadis tentang masalah talqin itu adalah hadis-hadis yang dhaif, dan bahwasanya syawahid yang disebutkan oleh Imam Nawawi itu tidak, ia tidak berhak dikatakan syawahid dan bahkan tidak menguatkan sama sekali. Ya. Maka di sinilah kritis ilmiah. Ya. Para ulama menulis adanya kitab ya usul fikih, kaidah-kaidah fikih. Para ulama menulis juga tentang kitab ya ulumul hadis dan ilmu-ilmu hadis. Buat apa? Ya, tentu dalam rangka untuk mengkritisi semua hadis-hadis yang disampaikan, yang sampai kepada kita. Semua riwayat-riwayat dan athar yang sampai kepada kita harus kita kritisi sesuai dengan ilmu yang telah ditulis oleh para ulama itu sendiri. Kalaulah ya kewajiban kita hanya sebatas membeo kepada seseorang atau seorang ulama ada yang lainnya, ya buat apa kita mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu? Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Siapa saja yang menulis maka dia harus siap dikritik. Ya, siapa saja yang menulis harus kita dihadapi dengan apa namanya? sikap yang ilmiah, bijak. Demikian pula ya tidak sebatas membeo dan taklid, tapi kita lihat apakah yang dia paparkan itu ya mempunyai kekuatan adillah dalil ataukah ya dalilnya lemah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Bapak Abu Udin di Sumedang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustaz, kalau kita melakukan suatu kebid'ahan tetapi karena terpaksa gitu kan, karena keadaan gitu, bagaimana kita merupakan suatu dosa Pak? Bagaimana gitu? Terpaksa maksudnya apa Pak? Ya karena keadaan masyarakat di sini gitu, tradisinya gitu. Jadi kita mengingkari begitu Pak Ustaz. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulullah ketika pertama kali berdakwah ya di Mekah menghadapi keadaan masyarakat yang luar biasa. Namun Rasulullah tidak pernah diberikan uzur oleh Allah ya, untuk ikut-ikutan keadaan masyarakat dulu. Ya. Dengan misalnya dikatakan tadi terpaksa. Bahkan ketika orang-orang musyrikin meminta kepada Rasulullah Muhammad, kami akan sembah Tuhanmu setahun, nanti setahun lagi engkau harus menyembah Tuhan kami. Allah mengatakan apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan sampai akhirnya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyebarkan kebenaran, menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil dengan akhlak yang luar biasa agung. Ya. Keagungan akhlak di mana beliau orang yang sangat lembut dalam ya akhlaknya dan tingkah lakunya. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi limtalang lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Ya, karena dengan rahmat Allah lah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kelemah lembutan beliau Rasulullah dan akhlak yang agung, beliau tetap menyampaikan kebenaran dan tidak mengikuti kondisi masyarakat yang telah jauh ya, dari millatu Ibrahim. Maka kewajiban kita adalah dan uswah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran memang butuh kesabaran. Ya. Berat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, kata Rasulullah, fa inna min waraikum ayyamus sabr ya ayyamus sabri almutamassik bi dinihi kalqabit 'alal jamr. Di belakang kalian akan ada hari yang penuh kesabaran. Orang yang berpegang kepada agama yang hak yaitu bagaikan memegang bara api. Subhanallah. Berat ya, namun pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis yang datang Muslim, ibadah ya fil harji ka hijratin ilai, ya beribadah yang menegakkan sunnah Rasulullah di zaman fitnah itu sama dengan berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pahala-pahala yang besar. Bahkan di waktu-waktu, kata Rasulullah, yang disebutkan hadis yang saya sebutkan tadi ya, bahwa nanti akan ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran, orang yang berpegang kepada agamanya berbagai-bagaikan memegang bara api. Kata Rasulullah, apa? Al-amilu fih ka'ajri khamsin minkum. Ya, orang yang mengamalkan sunnah di zaman itu yang begitu berat, ya pahalanya 50 kali lipat ya sahabat yang mengamalkan sunnah itu. Bayangkan. 50 kali lipat pahala sahabat yang mengamalkan sunnah itu. Makanya ya ketika kita bersabar, terus ya menghadapi berbagai macam cemoohan, ya kita juga mengingat bagaimana kehidupan Rasulullah. Ya begitu sabar dalam berdakwah, ya pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita istiqamah di atas sunnah. Naam. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Aceng di Tanjung Priok. Silakan, Pak. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak Aceng. Halo. Iya, ya, Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Langsung ini pertanyaan, Pak. Ana mau tanya nih, Pak Ustaz. Kalau ada keluarga anak yang meninggal, nah terus di masalah penguburan sama pemandiannya di nggak sesuai sunnah gitu, jadi sama orang yang ahlu bid'ah, gitu. Gimana hukumnya, Pak Ustaz? Baik, cukup, Pak. Nah, terima kasih, Pak Ceng. Silakan. Apabila Bapak tidak mempunyai kemampuan untuk ya melaksanakan atau menyelenggarakan jenazah, dan bapak pun juga lemah, tidak mempunyai daya untuk menghadapi semua itu, maka kewajiban bapak adalah mengingkari dengan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa biqfa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dirubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, kata Rasulullah, maka dengan hatinya, dengan lisannya. Kalau tidak mampu, ya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah pengingkaran. Bila memang bapak melihat perbuatan itu adalah bid'ah dan jelas tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kalau memang bapak bisa menjelaskan kepada mereka, alhamdulillah. Tapi kalau bapak keadaannya lemah, ya tidak mampu, maka insyaallah bapak ingkari dengan hati, ya insyaallah Allah maafkan bapak. Naam. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat kembali dari Abdullah di Majalengka. Ustaz, saya pernah membaca sebuah artikel di internet yang disertai dengan foto-foto dari kuburan Baqi yang menyatakan bahwa pemerintah Saudi Arabia yang terpengaruh pemahaman Wahabi telah menelantarkan kuburan kompleks Baqi ini. Bagaimana untuk mengungkap atau menjelaskan syubhat yang mereka lontarkan, Ustaz? Itulah ya akhi, ya fenomena ketidakfahaman mereka terhadap sunnah. apa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi itu yang telah disetujui oleh para ulama di sana dengan keilmuan, di mana kuburan tidak boleh ya diagungkan. Dan memang ya kuburan tidak berhak untuk diagungkan. Tidak seperti di Indonesia banyak orang yang mengagungkan kuburan. Ya bahkan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kuburan-kuburan yang ada. Ngalap berkah ya. Demikian pula punya keyakinan bahwa kuburan, penghuni kuburan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Apalagi kuburan yang disebut dengan kuburan wali dan yang lainnya. Subhanallah. Ya barangkali ya majalah atau yang antum sebutkan tadi, ya, keinginan mereka bahwa kuburan yang ada di Baqi itu seperti ya di beberapa tempat yang hendaknya diagungkan kuburan itu, yang hendaknya ya kaum muslimin di situ ya mengalap berkah di situ dalam rangka ya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah yang mereka anggap itu sunnah. Ini semua tentu ya akhi, ya perbuatan atau perkataan seperti itu tidak perlu kita tanggapi karena ketidakfahaman mereka tentang sunnah. Yang ya kewajiban kita adalah sampaikan bahwasanya justru yang sunnah adalah seperti itu, bahwa kuburan bukan tempat untuk di ya untuk diagung-agungkan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau dijadikan untuk tabarruk mengambil berkah di situ dan yang lainnya, karena itu semua sangat bertentangan dengan ruhul Islam. Ya, yaitu bahwa Islam adalah agama tauhid yang hanya mengagungkan Allah Rabbul Alamin, dan bahwasanya ya orang yang sudah mati sudah tidak lagi bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah disifati oleh Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya ketika hidup. Bagaimana setelah matinya? Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharran illa ma syaa Allah." Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su, dalam surat Al-A'raf. Ya katakan Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku ya manfaat dan mudarat, ya kecuali apa yang Allah kehendaki. Di sini tegas Allah mengatakan bahwasanya ya Rasulullah tidak memiliki untuk dirinya manfaat dan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang, tidak pula mudarat kepada orang, lebih-lebih mengabulkan doa seseorang itu ketika hidupnya, bagaimana setelah matinya. Keyakinan-keyakinan seperti ini ya terkadang akibat daripada ya perbuatan mereka yang begitu mengagungkan kuburan ya melebihi batasan semestinya, bahkan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya mereka mengingkari sesuatu yang sunnah. Benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, akan datang nanti suatu zaman ya fitnah, sehingga sunnah dianggap bid'ah dan bid'ah dianggap sunnah. Ya, di mana ketika kata Ibnu Mas'ud, orang ketika meninggalkan suatu bid'ah dianggap ia telah meninggalkan sunnah. Subhanallah. Naam. Terima kasih. Dari pertanyaan Bapak Yadi di Ciamis dan Abu Zahra di Bogor yang sama, kaitannya dengan adanya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya di Masjid Nabawi, Ustaz. Apakah sholat kita di Masjid Nabawi tersebut diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin mohon dijelaskan kembali mengapa tidak ada upaya dari pemerintah ataupun ulama-ulama saat ini sehingga ada yang mungkin masjidnya dibongkar atau kuburannya yang dipindahkan demikian. Pertama, bahwa para ulama Saudi semua bersepakat bahwa tetap kita disyariatkan sholat di Masjid Nabawi. Namun mereka memberikan batasan. Tidak boleh kita sholat tepat di belakang kuburan atau di sebelah kiri kuburan, karena itu tidak termasuk masjid. Iya, itu haram hukumnya. Iya. Yang kedua, bahwa kenapa kok pemerintah Saudi tidak menghancurkan dan merubahnya saja? Hari ini berhubungan dengan maslahat dan mafsadah. Ya karena ya mereka melihat kalau menghancurkannya akan menimbulkan mafsadah besar, di mana orang-orang sufi yang sangat jumlahnya banyak itu barangkali akan marah dan menyerang ataupun yang lainnya, sehingga akhirnya terjadi pertumpahan darah, keributan dan yang lainnya. Yang ini sangat dihindari oleh mereka, dan ini juga yang difatwakan oleh para ulama di sana, sebagaimana pernah saya tanya sendiri kepada para ulama di sana. Ya, dan itu yang disebut oleh para ulama. Allahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat dari Ibu Yani di Duren Sawit. Ustaz, bagaimana caranya menghalalkan dosa pada orang yang telah meninggal sebelum dipanggil? Menghalalkan dosa? Nah, menghalalkan dosa pada orang yang telah tiada sebelum dipanggil, sudah minta maaf tetapi tidak dimaafkan. Bagaimana artinya cara kita minta maaf kepada orang tersebut tapi tidak dimaafkan, kemudian dia meninggal dunia. Iya, iya. Tentu ya, kita berusaha untuk banyak mendoakan dia, berbuat baik ya kepada orang tersebut. Ya, dengan banyak-banyak kita mendoakan supaya diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya, ya, diluaskan kuburannya, diberikan cahaya padanya. Ya, kita berusaha. Yang kedua, ya, kita terus juga banyak bertaubat kepada Allah. Ya, dengan sungguh-sungguh, dan Allah Maha tahu bahwasanya kita sudah berusaha minta maaf, dan insyaallah Allah akan maafkan kita. Nah. Baik, Ustaz. Selanjutnya masih dari pesan singkat. Ustaz barakallahu fikum, saat kita sedang sholat berjamaah sering timbul pikiran yang hadir di hati untuk bisa memberikan contoh kepada orang yang masih salah di dalam sholatnya. Apakah hal ini termasuk ke dalam sesuatu yang disebut riya, Ustaz? Apabila niat kita ya untuk memberikan contoh supaya dia melihat bagaimana tata cara sholat yang sunnah, itu sama sekali tidak termasuk riya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Rasulullah pun salat agar para sahabat mencontohnya. Demikian pula Umar bin Khattab ya pernah mengeraskan salatnya, suaranya ketika tahajud supaya orang-orang ya bisa bangun malam juga bisa mengikuti ya perbuatan Umar. Namun Rasulullah tidak menganggap itu sebagai riya. Maka ya kalau memang niat kita dalam rangka seperti itu tidak termasuk riya. Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.